بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء، أي من العبادة التي يتقرب بها إلى الله ويفرد بها وتخلص له سبحانه ولا يجعل معه شريك فيها، الدعاء. بل إن الدعاء هو أعظم العبادة وأجلها، وسيأتي ذكر الدليل عليها، وكذلك ذكر الدليل على بقية العبادات التي ساقها رحمه الله. فذكر رحمه الله الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، ثم قال: وغير ذلك من أنواع العبادة. وسيأتي الكلام على هذه العبادات واحدة مع ذكر الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله على هذه العبادات. وقوله وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله، قال كلها، أي ما ذكره رحمه الله من العبادات وما لم يذكره، لأن الذي ذكره على سبيل المثال فما ذكره من العبادات الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها، هذه كلها وغيرها أيضا مما لم يذكره كله حق لله عز وجل. والعبادة هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله عز وجل، فهذا لله، لا يكون ذل الإنسان وخضوعه وانكساره واتيانه بهذه العبوديات إلا للذي خلقه وأوجده من العدم ومن عليه بصنوف النعم، فلا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه، ولا يصرف شيء من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. فإن العبادات حق لله، لا حق لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء منها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Dan saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau semuanya, hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullah kemudian mengatakan, wa minhud du'a, di antara ibadah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang tidak boleh dilakukan dengan kesyirikan, adalah doa. Doa bahkan merupakan ibadah yang paling mulia, dan nanti akan disebutkan dalil yang menjelaskan hal tersebut. Begitu pula nanti akan disebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Di antara yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ya, dari macam-macam ibadah, adalah doa, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, kemudian rasa berharap, rasa khawatir, kemudian khusyuk, kemudian rasa khasyah atau takut, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya, meminta perlindungan, kemudian meminta pertolongan agar diselamatkan dari musibah yang menimpa, kemudian juga menyembelih dan nazar. Ini semuanya adalah contoh-contoh ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Masih banyak lagi contoh-contoh ibadah yang lainnya, dan nanti akan dibicarakan, akan dijelaskan tentang ibadah ini satu persatu beserta dengan dalilnya oleh musannif rahimahullah. Perkataan beliau bahwa dan selain ibadah-ibadah yang disebutkan ini yang Allah perintahkan untuk dilakukan semuanya hanya karenanya, di sini muallif rahimahullah menyebutkan selain ibadah-ibadah yang disebutkan. Karena yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab ini hanyalah percontohan saja. Apa yang disebutkan oleh muallif dari macam-macam ibadah tersebut, seperti doa, seperti menyembelih, seperti nazar, seperti meminta pertolongan dan yang lainnya, ini semuanya adalah contoh dari ibadah. Di sana ada ibadah-ibadah lain yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam kitabnya ini, yang semuanya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena yang lainnya. Ibadah yang merupakan puncak dari penghambaan diri seseorang kepada Allah, puncak dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak dari rasa perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh rasa merendahkan diri seseorang itu dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua perasaan ibadah ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari kefanaan, yang telah memberikan manusia bermacam-macam kenikmatan. Maka jangan sampai seorang manusia berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia takut kecuali kepada Allah. Jangan sampai dia berharap kecuali kepada Allah. Jangan sampai dia bertawakal kecuali kepada Allah. Jangan sampai dia mencintai dengan cinta yang tinggi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia takut kepada selainnya, dan jangan sampai dia menghaturkan atau melakukan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah kecuali untuk Allah tabaraka wa taala. Karena apa? Karena ibadah adalah haknya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam bentuk ibadah apapun, baik dari golongan malaikat yang dekat kepada Allah maupun dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk yang lainnya. Inilah di antara macam-macam ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, dan setelahnya muallif akan menyebutkan dalil-dalil dari ibadah-ibadah tersebut. Qala rahimahullah wa dalil ay wa dalil ala anna hadhihi al-ibadat kulluha lillah wa anna ahadan laysa lahu syarika ma'allah fi syai' minha qawluhu ta'ala wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahadan ay la tad'u ma'allah أي لا تعبدوا مع الله أحدا، فالعبادة حق لله، فلا تدعوا مع الله أحدا أي دعاء مسألة، ولا تدعوا مع الله أحدا أي دعاء عبادة، فلا تذلوا ولا تخضعوا وتصرفوا العبادة إلا لله، فالعبادة حق له وحده، وقوله جل وعلا في هذه الآية وأن المساجد لله، المساجد تحتمل أحد معنيين، تحتمل مساجد أي مواضع السجود، وأن المساجد لله أي مواضع السجود والأمكنة المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله تبارك وتعالى، ويكون المعنى وأن المساجد لله أي مواضع السجود وأمكنة السجود لله، فلا يعبد فيها إلا الله، لأن بيوت الله وأحب الأماكن إلى الله. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهي أماكن لعبادة الله فلا يعبد فيها إلا الله، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمعنى الثاني وأن المساجد أي أعضاء السجود، وهي الوجه والجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين لله، لا يسجد بها إلا لله، فلا يكون العبد سجود وركوع وخضوع وذل إلا لله. وقوله أحد نكرة جاءت في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي أحد كان، لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم، فلا تدعو مع الله أحدا أي أي أحد كان. فكل أحد مهما على قدره وعلت منزلته وعظم جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة فيها، فالعبادة ليست إلا لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع والتدبير، العبادة له وحده فلا يصرف شيء منها لأحد سواه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا دليل صريح على أن العبادة كلها لله، من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو غير ذلك، كل ذلك لله، لا يصرف شيء منه إلا لله سبحانه وتعالى. Kemudian مؤلف رحمه الله menyebutkan tentang dalil dari doa, ibadah dari doa. Dalil dari ibadah-ibadah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwa tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya yang pertama adalah dalil dari ibadah doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun. Berdoa meminta kepada siapapun selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah janganlah kalian beribadah menyembah siapapun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah adalah haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Firman Allah yang artinya janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kata doa bisa mengandung dua makna, yaitu doa masalah ketika meminta permasalahan, meminta hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meminta hajat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Doa di sini juga masuk di dalamnya doa ibadah. Jangan sampai kita merendahkan diri kita kepada selain Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah adalah haknya Allah saja, bukan haknya selain Allah. Di dalam ayat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan al-masajid, bahwa sesungguhnya masjid-masjid, kata masjid di sini mengandung dua makna. Kata masjid di sini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa masjid adalah mawadhi'us sujud atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud. Wa annal masajida lillah berarti artinya bahwa sesungguhnya tempat-tempat yang dijadikan tempat sujud adalah milik Allah. Tempat yang dijadikan tempat sujud itu bisa berupa bangunan dan bisa berupa yang lainnya. Sehingga artinya adalah tempat-tempat sujud dan tempat-tempat yang dibangun untuk sholat dan sujud dan ibadah itu semuanya adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di tempat-tempat tersebut tidak boleh disembah kecuali Allah. Karena tempat-tempat tersebut adalah rumah-rumah Allah dan tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh." Di rumah-rumah yang Allah mengizinkan agar namanya diangkat dan disebut. Maka itu merupakan tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh di dalamnya diibadai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Tanah atau bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan sesuatu yang bisa mensucikan. Ini makna yang pertama dari al-masajid. Makna yang pertama yaitu tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud. Makna yang kedua bahwa al-masajid yang dimaksud di sini adalah a'dha'us sujud atau anggota badan yang dijadikan sebagai amalan untuk bersujud, yaitu wajah, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kaki, yaitu jari jemari. Bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Jangan sampai dijadikan sebagai sesuatu, jangan sampai dijadikan sebagai alat bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seseorang melakukan sujud, melakukan ruku, merendahkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah sampai kita berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata kepada siapapun ini adalah kata-kata umum yang menunjukkan kita tidak boleh menjadikan siapapun selain Allah sebagai tujuan untuk berdoa, baik itu para nabi ataupun malaikat ataupun para wali dan selain mereka. Jangan sampai kita berdoa beribadah kepada mereka selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang tersebut ataupun siapapun makhluk tersebut, walaupun dia tinggi derajatnya, walaupun dia tinggi atau mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berhak untuk diibadahi. Ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang satu-satunya zat yang menciptakan. Dialah Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki, memberikan kehidupan, mematikan makhluknya. Dialah yang memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Dialah yang mengatur alam ini. Sehingga dialah yang hanya berhak diibadai. Jalla wa'ala. Jangan sampai kita mempersembahkan apapun dari ibadah kita kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah di sini menfirmankan, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Bahwa sesungguhnya masjid-masjid Allah bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Ini merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa semua ibadah itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah, baik itu berupa doa atau menyembelih atau nazar atau istighatsah atau rasa harap, tawakal atau ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر, أي من صرف منها العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك أي متخذ الأنداد مع الله, وكافر أي بالله, وكل مشرك كافر بالله. والذي يتخذ الأنداد والشرك مع الله هو كافر بالله, غير مؤمن به, لأنه لا يكون الإيمان بالله إلا بتوحيده وإخلاص الدين له. فمن لم يخلص الدين لله فهو كافر بالله, ومن كان كافرا بالله فأعماله كلها حابطة, كما قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, وكما قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فجعل الشركاء مع الله مبطل لي فجعلوا الشركاء مع الله مبطل للأعمال محبط لها. ومن جعل مع الله الشركاء فهو مشرك كافر بالله. ولهذا قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر الدليل, قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقوله إنه لا يفلح الكافرون سمى الله جل وعلا من يدعو غيره ويعبد غيره كافرا بالله, سماه الله كافرا بالله. والكافر أعماله كلها باطلة وعباداته كلها حابطة ولا يقبل الله منها شيئا, وإن مات على كفره بالله أدخله الله يوم القيامة نار جهنم مخلدا فيها, كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. فكل كفور هذا مآله وهذا مصيره, دخول النار يوم القيامة والخلود فيها أبد الآباد. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر, أي من يجعل مع الله آلهة أخرى أندادا مع الله وشركاء مع الله, يدعوهم كما يدعو الله ويذبح لهم كما يذبح الله وينذر لهم ويستغيث بهم وينتجي إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة فهو كافر بالله. وقوله لا برهان له به أي لا حجة ولا سلطان, وهذا كما بيّن العلماء رحمه الله وصف لازم لا ينفك. فكل من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له, فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل من دعا مع الله إلها آخر. وقوله فإنما حسابه عند ربه أي عقوبته وجزاؤه على شركه وكفره حسابه عند ربه يوم يلقاه, فلا يغفر الله له كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويدخله النار مخلدا فيها. وقوله إنه لا يفلح الكافرون أي لا سبيل لمن مات على الكفر بالله أن يحصل فلاحا ولا مطمع له في مغفرة وفوز برحمة الله, لأن الله توعد من مات على الشرك أن لا يغفر له كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك لا مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة. ولهذا فإن الكافر يوم القيامة يطالب بأمور لا يحصل منها شيء, يطالب بأن يعاد مرة الثانية الحياة الدنيا ليعمل غير صالحا غير الذي كان يعمل فلا يستجاب له, يطالب أن يخفف عنه العذاب في النار وتخفف عليه شدة العذاب فلا يستجاب له, يطالب ويتمنى أن يكون ترابا يقضى عليه فيموت فلا يستجاب له, بل يأتيه كلام يسمعه وأشد كلام يسمعه أهل النار في النار, وهما جاء في قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, يعني ليس هناك موت وليس هناك تخفيف وليس هناك عودة للحياة الدنيا، بل ليس أمامكم إلا زيادة العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فهذا حال من يكفر بالله ويشرك بالله ويجعل مع الله تبارك وتعالى الأنداد. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan barang siapa yang mengalihkan suatu ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir. Dikatakan musyrik karena dia menjadikan sekutu-sekutu bersama Allah dalam ibadahnya. Dan dikatakan kafir dengan Allah yang agung. Setiap orang yang musyrik, dia adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dikatakan kafir dan tidak beriman kepadanya. Kenapa? Karena tidaklah seseorang beriman kepada Allah kecuali apabila dia mentauhidkannya, kecuali apabila dia memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak memurnikan agama ini untuk Allah Jalla wa'ala, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Dan orang yang kafir kepada Allah, maka amalnya akan terhapuskan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur dari keimanan, maka amal-amalnya terhapuskan. Di dalam ayat lain Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amal-amalmu akan terhapuskan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan syirik sebagai pembatal pahala amalan. Dia akan menghapuskan amalan-amalan seorang hamba. Maka barang siapa yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Muallif rahimahullah mengatakan bahwa orang yang beribadah, orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah seorang yang musyrik dan kafir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa ataupun beribadah kepada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak punya dalil apapun, tidak punya bukti apapun yang membenarkan perbuatannya, dan hisabnya nanti di sisi Allah Rabbnya. Sesungguhnya orang tersebut, orang-orang yang kafir, tidaklah akan selamat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat mengatakan, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidaklah beruntung, tidaklah selamat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang berdoa kepada selainnya, orang yang beribadah kepada selainnya sebagai orang-orang yang kafir kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bisa mengatakan bahwa orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang kafir. Orang yang kafir, amalnya semuanya akan menjadi batil. Dan semua ibadahnya akan gugur pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya ibadah-ibadahnya. Apabila orang tersebut mati di atas kekufurannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya pada hari kiamat ke dalam jahannam. Dan dia akan kekal di sana. Dia tidak akan dimatikan dan juga tidak akan diringankan siksanya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُرُ. Orang-orang yang kafir, maka bagi mereka neraka jahannam. Mereka tidak akan dimatikan olehnya dan juga tidak akan diringankan siksanya. Begitulah kami memberikan balasan kepada setiap orang yang banyak kufurnya. Setiap orang yang banyak kufurnya, maka inilah nanti akhir dari kehidupannya. Inilah nantinya yang menjadi tempatnya, yaitu dia akan masuk neraka pada hari kiamat dan dia akan kekal selamanya di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Barang siapa yang beribadah kepada Tuhan selain Allah, bersama Allah, maksudnya adalah barang siapa yang menjadikan Tuhan-Tuhan lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sekutunya, seperti misalnya dia berdoa kepada mereka sebagaimana dia berdoa kepada Allah, menyembelih untuk mereka sebagaimana dia menyembelih untuk Allah, kemudian bernazar untuk mereka, kemudian beristighatsah kepada mereka, bertawakal kepada mereka, mengharapkan sesuatu dari mereka, takut kepada mereka, atau ibadah-ibadah yang lain yang dipersembahkan kepada mereka, maka orang tersebut adalah orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, La burhana lahu. Tidak ada hujjah atau bukti atau dalil yang bisa mereka jadikan sebagai sandaran dalam amalan-amalan kesyirikannya tersebut. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa tidak adanya hujjah bagi mereka adalah sifat yang melazimi setiap orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ini tidak mungkin bisa berpisah darinya. Maka setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang demikian, dia pasti tidak punya dalil. Dia pasti tidak punya hujjah dalam amalannya tersebut. Karena sifat tersebut telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat tersebut tidak akan terpisah dari setiap orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut mengatakan, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Bahwa sesungguhnya hisabnya orang tersebut di sisi Rabbnya. Maksudnya adalah bahwa hukumannya dan balasannya atas tindakan kesyirikan dan kekufurannya itu nantinya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghisab dia pada hari di mana dia nanti bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Dan orang tersebut tidak akan diampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuflihul kafirun." Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan selamat. Maksudnya adalah bahwa tidak ada jalan bagi orang yang mati di atas kekufuran kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan. Dia tidak akan bisa mengharapkan maghfirah dari Allah atau mendapatkan rahmat darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada orang yang mati di atas kesyirikan bahwa orang tersebut tidak akan diampuni olehnya. Sebagaimana firman-Nya yang telah lalu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa kesyirikan dan dia mau mengampuni dosa selain kesyirikan. Maka orang yang mati di atas kesyirikan, dia tidak akan bisa berharap untuk selamat. Tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang kafir pada hari kiamat, mereka nantinya akan meminta banyak permintaan, tapi permintaan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mereka meminta untuk dikembalikan ke kehidupan dunia lagi, tapi permintaan tersebut ditolak. Ada juga yang meminta untuk diringankan azabnya di neraka, dan itu pun tidak diijabahi. Ada yang meminta atau berharap dia menjadi debu saja. Menjadi debu saja, tidak diazab, juga tidak dikasih kenikmatan. Tapi itu pun tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang kepada mereka perkataan yang sangat menyakitkan bagi mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa azaba." Rasakanlah siksaan tersebut. Kami tidak akan menambahi bagi kalian kecuali azab. Maksudnya di sana, di dalam neraka, mereka tidak akan mendapatkan apapun yang diminta oleh mereka, baik dimatikan ataupun diringankan siksanya ataupun permintaan-permintaan yang lainnya. Tapi yang mereka akan dapatkan secara terus-menerus adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang yang kufur kepada Allah, orang yang melakukan kesyirikan yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Wa nasal Allah azza wa jal an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah. وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإلى أن نلقاكم على خير في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk sehingga kita hidup menjadi lebih baik. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya.